Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man warah wa hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rahimahullah ta'ala darabana, contoh kedua, daraba fil madhi mabni al-fathi wana damirun muttasilun mabniun al-fasukun fi mahalli nasbin mafudun bih. La qulta darabna bisukunil ba saratna fa'ilan la mafudan. Walihada إذا قلت ما أنصفنا زيدا أو ما أنصفنا زيد أين المفعول؟ من ضميرنا yang مفعول؟ apakah ما أنصفنا زيدا أو ما أنصفنا زيد أين المفعول؟ قال rahimahullah ta'ala, jika kana zaidan huwa alladhi jara alaina fa inna ma ansafana zaidun. Kalau seandainya zaid yang berbuat lalim, yang jair kepada kita, maka kalimatnya adalah ma ansafana zaidun. Wa in kunna nahnu alladhina jurna alayh, tapi kalau kita yang berbuat jair kepada dia, yang mendzalimi dia, tidak adil kepada dia, fa inna naqul ma ansafna zaidan. Kesimpulannya hasabal makna, ya, sesuai dengan makna yang ada, mana jadi maful. Kalau yang berbuat lalim adalah zaid, berarti ma'an safana. Tapi kalau kita yang berbuat jair, maka ma'an safna zaidan. Darabaka, darab fil madi, darab fil madi mabni al-fathi al-kaf damir muttasil mabni al-fathi fi mahal nasb. Darabaki, darab fil madi al-kaf damir muttasil mabni al-fasri fi mahal nasb. Ma mal farqu baina darabaka wa darabaki, apa perbedaan antara darabaka dan darabaki? Darabaka al-madrub mudzakkar, darabaka dengan fathah kaf yang dipukul adalah mudzakkar, laki-laki. Wa darabaki al-madrub muannats, yang dipukul adalah muannats. Itu bedanya. Darabakuma, daraba fil madhi al-kaf dhamir muttasil mabni al-dham fi mahal nasab maful bi wal mim wal alif alamat tasniyah, yang dhamir adalah kafnya, fi mahal maful bi. Hal darabakuma lirijali aw linisa, darabakuma apakah untuk rijal mudzakkar atau nisa untuk muannats? Jawabannya lahuma jami'an, untuk keduanya. Ai lirajulaini walil mar'atain, bisa untuk rajulain, dua laki-laki atau dua wanita. Fatukhatibu imra'atain, kamu ajak bicara dua wanita. Fatakulu lahuma darabakuma zaidun. Fatukhatibu rajulain, ketika bicara juga kepada dua laki-laki. Fatakulu lahuma darabakuma zaid. Dan darabakuma lil musanna, darabakuma lil musanna apakah mudzakkar atau muannats? Darabakum, daraba fil madhi al-kaf dhamirun muttasil mabni al-dham fi mahal nasab maful bih wal mim alamati jam'in mudzakkar alamati jam'in dzukur. Darabakunna, daraba fil madhi mabni al-fathi wal-kaf dhamirun muttasil mabni al-dham Bimana sama pun lebih. Wanun ada matu jamilina. Ora berarti darabani limutakallim. Darabana limutakallim wa mahu gairuh. Au al-mu'adzim nafsah darabana. Untuk yang bicara bersamanya dengan lain atau yang bicara tapi sedang mengagungkan dirinya. Darabaka lil mukhatab. Darabaki lil mukhatabah. Darabakuma lil mukhatabaini al mukhatabatain. Ya. Dua yang diajak bicara apakah laki-laki atau perempuan. Darabakum lil mukhatabin wa darabakuna lil mukhatabat. Darabahu lil mufrad mudzakkar ghaib. Daraba fil madhi mabdal fathi walha damir muttasil mabdal tam fi mahal nasab mafulun bih. Darabaha daraba fil madhi mabdal fathi waha damir muttasil mabniyun la sukun fi mahal nasab mafulun bih. Darabahuma daraba fil madhi mabdal fathi walha damir muttasil mabniyun la tam fi mahal nasab mafulun bih wal mim wal alif alamat tasniyah. Jadi dan damir hanya hanya. Darabahum daraba fil madhi mabdal fathi walha damir muttasil mabniyun la tam fi mahal nasab mafulun bih wal mim alamatu jamid dhukur. Darabahunna daraba fil madhi mabni fathi walha damir muttasil mabniyun al-dham fi mahal nasab maful bih wa nun alam tajib al-inas. Hadhi al-dhamair muttasilah, ya damir muttasilah ini tanqasimu ila sad aqsam, terbagi tiga, lil mutakallim wal mukhatab wal ghaib. Al-mutakallim isnan, untuk mutakallim dua, darabani dan darabana. Al-mukhatab untuk mukhatab yang diajak bicara ada lima, khamsah. Wal-ghaib dan untuk yang orang ketiga, atau pihak ketiga, khamsah. Farjami al-an isna asyara. Qala al-munfasil. Al-munfasil, dawal munfasil, yaqul mu'allif innaha aydan isna asyara. Ada 12. Wa ya iyaya, wa iyana, wa iyaka, wa iyaki, wa iyakuma, wa iyakum ayyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahunna. Hadhi al-dhamir munfasilah. Ia ayatan isna asyara, isna lil mutakallim, khamsah lil mukhatab, wa khamsatun lil ghaib. Iyaya, taqulu darabta iyaya. Ayuhum ahsar, mana lebih ringkas? Darabtani atau am darabta iyaya? Mana lebih ringkas? Jawabannya tentunya darabtani. Qala, ini satu kaidah nanti di mutamimah. Satu kaidah boleh sebutkan ini dari mutamimah, ada nanti. Wa idza amkana al-ityanu bil muttasil imtana'a al-ityanu bil munfasil. Bila masih mungkin menggunakan mendatangkan dhamir muttasil, maka tidak diperkenankan menggunakan dhamir munfasil. Ini kaidah. Selama dalam satu kalimat masih mungkin menggunakan domir muttasil, maka tidak diperkenankan menggunakan domir munfasil. Seperti tadi, darabtani bisa. Apakah boleh diganti dengan darabta iyaya? Jawabannya tidak. Fala yasih an naqula darabta iyaya. Ya, tidak sah, tidak benar engkau bilang darabta iyaya, karena masih mungkin dengan darabtani. Idan kaifa aqulu? Kalau begitu, kalau misalnya mau digunakan juga dhamir munfasil, bagaimana saya katakan qaddim iya ya fataqulu iya ya darabta. Kalau mau kaifa mau pakai dhamir munfasil didahulukan. Jadi iya ya darabta. Boleh dari kana qulu ad-dhamir al-muttasil aduun aduu ad-dhamir munfasil. Kata beliau, mereka itu saya katakan domir muttasil itu adalah musuhnya domir munfasil. La yajtami'ani abadan, tidak bisa berkumpul keduanya. Selamanya tidak bisa berkumpul. Yaqulu ad-domir muttasil li domir munfasil kullu maslahin kullu mahallin yasluhu lak fa innahu la yasluhu li. D Dhamir Muttasil berkata kepada Dhamir Munfasil, semua tempat yang kamu bisa berada di situ, maka tempat tersebut tidak pantas untukku. Fayaqulu Dhamir Munfasil lahu, maka si Dhamir Muttasil berkata, wa ana kadzalik. Kullu makanin yasluhu li fa innahu la yasluhu lak. Semua tempat yang itu pantas untukku tidak pantas untukmu. Ya. Adu Dhamir Muttasil, adu Dhamir Munfasil, tidak mungkin ketemu. Wa hadza, ucapan ini ablaghu, lebih baligh, lebih dalam maknanya, min qawli syair, daripada ucapan penyair, ka'anni tanwinun wa anta idafatun fa aina tarani la tahillu makani. Ya, seakan-akan aku adalah tanwin dan kau adalah idafah. Ini masal orang tidak bisa akur. Ya, tidak bisa akur. Dua orang yang tidak bisa rukun. Seakan-akan aku adalah tanwin, engkau adalah idhafah. Fa aina tarani, iya, di mana saja engkau melihat aku, la tahilu makani, kamu tidak mau tempat di tempatku berada. Ini sudah permisalan yang baligh, enggak akur. Tapi kalau dhamir dengan dhamir mutasil dengan fasil, lebih-lebih lagi musuhan bahkan. Kata beliau, wa hadza abraq min qawli syair ka'anni tanwinun wa anta idhafatun baina tarani tala tahillu makan. Qala ayya rab, iya ya darabta, ali rab ala iya faqat. Ya, dhamirnya adalah iya saja. Penakulu iya ya darabta, iya dhamir munfasil mabni la sukun bi mal nasab maupun bi wal ya li mutakallim. Aqul ya harfu dal ala takallum, darabta fi'il wa fa'il. Nah, cukup insyaAllah. Allah Alam. InsyaAllah.